Mitra bisnis, pemerintah berencana mengenakan cukai pada minuman manis bersoda dengan tarif 12-58% dari harga jual atau Rp1.000-5.000 per liter. Alasannya, selain untuk meningkatkan penerimaan negara, cukai ini dilakukan untuk mencegah dampak negatif dari konsumsi berlebihan produk tersebut. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekjen Asosiasi Industri Minuman Ringan, Suroso Natakusuma. Pak Suroso, apa komentar Anda? Masalah lama ya, tahun 2000 sudah diajukan itu dalam langkah perubahan undang-undang cukai. Kemudian diajukan, kemudian tidak disepakati, akhirnya batal. Tahun ini dimajukan kembali oleh PKS ke DPR. Kami konsisten aja seperti yang dulu. Jadi yang pertama, ia tidak memenuhi kriteria sesuai dengan undang-undang cukai, undang-undang 39 2008 itu ya, nggak boleh ya. Iya, kan ada 4 kriteria tuh barang kena cukai itu. Yang pertama, konsumsinya dibatasi, kemudian peredarannya diawasi, dikendalikan. Kemudian membahayakan kesehatan, maupun lingkungan hidup. Kemudian yang keempat, bisa dikenakan dalam kerangka keadilan lah, kira-kira itu. Dari keempat kriteria itu, minuman karbonasi tidak memenuhi syarat. Jadi yang sekarang yang sudah dikenakan kan hanya rokok, minuman keras, dan alkohol kan. Itu saja. Karena artinya rokok, minuman keras, dan alkohol itu ya ada berkaitan dengan masalah kesehatannya. Nah, kalau minuman karbonasi kan tidak. Jadi sebetulnya dia tidak memenuhi persyaratan untuk sebagai komoditas yang dikenakan cukai. Jadi kita dikatakan berlebihan tuh dapat data dari mana? Orang baru 2,4 liter per kapita per tahun. Lalu potensi kerugian apa yang akan timbul pada industri minuman bersoda jika rencana ini jadi diterapkan, Pak? Kalau tetap pemerintah bersikeras untuk mengenakan. Kalau itu kejadiannya, kita lihat, kami punya data berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh UI, jadi lembaga pengembangan ekonomi kalau masalahnya. Itu di situ dari hasil penelitian itu disebutkan bahwa apa namanya price elasticity minuman karbonasi itu negatif 1,19. Artinya kalau harga naik 10%, maka permintaan 11,9 karena price elasticity-nya 1,19. Jadi kalau harga naik 10, permintaannya akan turun 11,9. Jadi yang namanya cukai itu kan setelah diproduksi didistribusikan, dikenakan cukai. Jadi cukai itu langsung akan menambah harga aja. Ya kan karena cukai itu yang dikenakan setelah produksi akan seperti rokok tuh. Itu akan langsung menambah harga jual, ya kan? Dan harga jual itu tentunya akan ditransfer ke konsumen, kan gitu. Nah, kalau permintaannya turun, berarti kan akan mengurangi produksi. Kalau enggak, mau dijual kemana yang permintaannya turun, kan gitu. Dan itu akibatnya seperti yang kita ketahui bahwa minuman karbonasi itu melibatkan berbagai macam pihak kan, antara lain distributor, kemudian retailer, ya kan? Itu ada panjang kan adanya rantainya sampai ke konsumen. Dan itu semuanya akan terkena. Dan sebagian terbesar dan jalur distribusi itu adalah pedagang-pedagang kecil, eceran, ya kan, retailer, dan sebagainya. Itu kan orang-orang anak pedagang-pedagang kecil, asongan, segala macam kan gitu. Sebenarnya, kebijakan apa yang ideal terkait produk minuman soda sendiri, Pak? Kita kembali ke undang-undang cukai saja, bahwa undang-undang cukai itu dikatakan bahwa minuman yang dampak kesehatan, produk dampak kesehatan seperti rokok, seperti alkohol, seperti minuman keras, itu saja. Demikian Sekjen Asosiasi Industri Minuman Ringan, Suroso Natakusuma. Saya Wendy Lim.